ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Al-Baqarah 219 sampai awal dari 220. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa hadza su'alun 'an miqdari ma yunfiqunahu min amwalihim." Ini adalah pertanyaan tentang kadar dari harta yang harus mereka nafkahkan. Maksudnya, ini ayat memberitahukan kepada kita pertanyaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nafkah, yaitu tanggungan pemberian kepada orang-orang yang di bawah naungan kita, di bawah tanggung jawab kita. Semisal istri, anak-anak, berapa yang diberikan nafkah kepada mereka. Ini maksud dari apa yang dituliskan oleh penulis. Fayassarallahu lahumul amra, maka Allah memudahkan mereka. Wa amarahum an yunfiqul afwa, dan memerintahkan mereka untuk menafkahkan harta yang lebih dari keperluan. Wa huwal mutayassiru min amwalihim, yaitu yang mampu mereka nafkahkan dari harta yang, yaitu yang mampu mereka nafkahkan dari harta mereka. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, yang wajib adalah sesuai dengan kemampuan dan kelapangan sang suami. Makanya di sini disebutkan wa huwal mutayassaru min amwalihim, yaitu yang mampu mereka nafkahkan dari harta mereka. Alladzi la tata'allaqu bihi hajatuhum wa daruratuhum, yang tidak mengganggu kebutuhan pokok mereka. Wa hadza yarji'u ila kulli ahadin bihasabih, ini dikembalikan kepada setiap orang sesuai dengan kesanggupannya. Min ghaniyyin wa faqirin wa mutawassitin, baik orang kaya maupun orang miskin atau kelas ekonomi menengah. Kullun lahu qudratun ala infaqi ma 'afa min malih walau syaqqa tamrah. Artinya, setiap mereka memiliki kemampuan tersendiri dalam menafkahkan apa yang lebih dari kebutuhan pokoknya, walaupun hanya sepotong kurma. Sekali lagi, sebagaimana sudah saya sebutkan, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimana semestinya seorang memberikan nafkah, terutama seorang suami kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Begitu pula ayat ini masuk ke dalamnya adalah sedekah yang seseorang berikan kepada orang lain. Ya, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita juga bagaimana sedekah yang seseorang berikan kepada orang lain, yaitu sesuai dengan kemampuannya. Baik yang kaya, miskin ataupun kelas menengah, sesuai dengan kemampuannya. Sampai nantinya walau bisyqqi tamrah, sampai nantinya dia bersedekah walau hanya dengan sepotong kurma. Sepotong kurma bukan dari tujuannya penyebutannya, bukan, akan tetapi menunjukkan kepada minim, ya, nilainya sedikit. Meskipun sedikit, tetapi itulah sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini perhatian bagi suami tetap untuk menafkahi, wajib hukumnya. dan perhatian kepada istri, sabar dengan nafkah sang suami kalau seandainya belum memuaskan. Sabar, yang penting sang suaminya tetap menafkahi. Begitu konsep nafkah dalam Islam di antara suami istri. Sang suami tetap menafkahi sesuai dengan kemampuannya, dan sang istri sabar dengan nafkah sang suami, karena sang suami tidak diwajibkan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian penulis mengatakan, walihada amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yakhudhal afwa min akhlaqin nas wa saduqatihim wa la yukallifuhum ma yashuqqu alaihim dhalika bi anna Allah ta'ala lam ya'murna bima amarna bihi hajatan minhu lana aw taklifan lana bima yashuqqu bal amarna bima fihi sa'adatuna wa ma yashulu alaina wa ma bihi naf'u lana wa li ikhwanina fa yastahiqqu dhalika atammal hamdi. Artinya, karena itulah Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memungut harta-harta yang lebih dari kebutuhan pokok mereka dan dari sedekah-sedekah mereka, dan agar beliau tidak memberatkan mereka dari apa yang tidak mampu mereka nafkahkan. Apa maksudnya? Ada hadis yang berbunyi, iyyakum wa qara'ima amwalihim. Wahai Mu'ad, jauhi dari mengambil harta-harta yang manusia muliakan, manusia sukai. Artinya di dalam Islam itu kan ada zakat. Zakat itu adalah pengeluaran hak wajib terhadap harta. Meskipun zakat itu wajib, tapi jangan sampai ambil yang berharga dari orang-orang yang wajib membayar zakat. Ya, ada hadis yang memerintahkan kalau ada orang kaya nggak bayar zakat, itu sebenarnya pemerintah boleh menagih uang zakat. Kalau tidak mau mengeluarkan juga zakatnya, maka diambil dengan paksa. Nah, tatkala mengambil dengan paksa ini yang nggak boleh. Mengambil harta yang dicintai dan dihormati, dimuliakan oleh si pemilik harta, meskipun pada saat itu dia sebenarnya melakukan kesalahan. Paham maksud saya ini? Saya ulangi, dalam Islam ada namanya mengeluarkan zakat. Zakat ini hukumnya apa? Wajib dalam Islam. Zakat terhadap harta hukumnya wajib. Taib. Kalau seandainya zakat ini hukumnya wajib, maka orang tidak mau bayar zakat, dia berhak untuk pemerintah mengambil dengan paksa hartanya. Paham sampai sini? Mengambil dengan paksa hartanya. Tetapi begitupun dengan paksa mengambil hartanya diperbolehkan, tidak boleh mengambil harta yang dicintai oleh si pemilik zakat tadi. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk memungut harta-harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Ya. Dan dari sedekah-sedekah mereka, dan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberatkan mereka dari apa yang mereka tidak mampu untuk menafkahkannya. Ya. Itu yang dimaksud. Kita lanjutkan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita dengan apa yang diperintahkannya itu karena keperluan darinya bagi kita atau sebagai tanggung jawab bagi kita dari perkara yang berat. Akan tetapi Allah memerintahkan kita dengan apa yang membuat kita bahagia, ya, dan yang mudah bagi kita, dan serta yang memiliki manfaat untuk kita dan untuk saudara-saudara kita. Ada beberapa poin di sini. Lihat, yang pertama, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengingatkan kepada kita, zakat nafkah yang kita berikan di jalan Allah sesuai dengan kelapangan harta kita, baik seorang suami memberikan kepada istri dan anak-anaknya, atau seseorang memberikan nafkah kepada kaum muslim. Ini semua adalah salah satu rahmat Allah. Ya, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya rahmat Allah? Allah tidak memberatkan kepada kita. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Sang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan, tidak memberatkan. Seorang ingin bersedekah, ya silakan bersedekah. Dan tidak perlu bersedekah dengan yang paling mahal, enggak, yang paling dia sukai, tidak. Memang kalau kita lihat tingkatan-tingkatan sedekah, yang paling bagus adalah mensedekahkan apa yang kita cintai, tapi itu enggak wajib. Tidak wajib. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian pernah mendapatkan kebajikan sampai kalian menafkahkan dari apa yang kalian cintai. Ini tingkatan paling tinggi. Tapi boleh juga yang sisa-sisa kita sedekahkan. Kalau orang bersedekah gak mau membelikan pakaian yang baru, pakaian layak pakai, paling ketujuh sidin bersedekah dengan itu. Layak pakai, pakaian bekas sidin. Ya, tidak mau ngasih yang baru, gak mau. Ini gak apa-apa, sesuai dengan kemampuan. Ini satu, tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Itu satu. Yang kedua, dalam hal ini terdapat pelajaran bagi kita juga. Apa yang disebutkan oleh penulis pada paragraf ini adalah bahwa sedekah yang kita keluarkan bukan Allah memerlukannya, tapi apa? Kita yang perlu. Ini ingat baik-baik bagi orang-orang yang dilepaskan rezekinya. Yang bersedekah itu bukan Allah yang perlu. Lihat, Allah berfirman, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum man yabkhal, faman yabkhal fa inna ma yabkhalu 'an nafsihi. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara." Lihat. Lihat, ini sekarang kalian diperintahkan untuk bersedekah. Di antara kalian ada yang bakhil, dan barang siapa yang bakhil sesungguhnya dia telah bakhil untuk dirinya sendiri. Allah kaya dan kalian miskin. Lihat, di sini maksudnya apa? Ketika kalian bersedekah, Allah enggak ingin sedekah kalian. Kita yang perlu bersedekah. Bisa dipahami baik-baik, ya. Ini yang dimaksud. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Ya, artinya, "Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." Lihat. Kemudian Allah setelah itu melanjutkan, "Ma uridu minhum min rizq." Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Ya, kalau kalian bersedekah, kalau kalian beribadah dan salah satu jenis ibadah adalah sedekah, aku enggak ingin kalian bersedekah itu. Bukan keinginan-Ku. Aku tidak perlu sedekah kalian. "Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun." Dan aku tidak ingin kalian memberikan nafkah kepadaku. Kurban barusan. Kita mengeluarkan harta untuk berkurban bukan karena Allah perlu kurban kita. "Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tidak mendapati darah dan daging dari kalian, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mendapati ketakwaan dari kalian. Nah, itu ingat baik-baik. Tatkala kita keluar dari kantong kita, apapun jenisnya, di antaranya nih, sekalian saya promosi. Di antaranya radio yang kita banggakan, Radio Gema Madinah. Ya, perlu sumbangan. Operasional kadang-kadang naik turun kembang kempis. Ya, bahkan mungkin sampai ngutang. Maka ketika kita meletakkan di sini, dan saya pengen sih kalau jamaah tetap, kayak jamaah subuh ini kan jamaah tetap pengajian tafsir As-Sa'di, ya kita sisihkan dan kita niatkan untuk radio kita itu, Radio Gema Madinah, yang sedikit banyak sudah sumbang sih untuk menyebarkan dakwah sunnah yang bermanhatkan salaf memiliki kota Banjarmasin, Martapura, Banjarbaru, dan Kalimantan secara umum. Kita niatkan baik-baik. Mungkin ada celengan khusus atau infak khusus untuk Radio Gema Madinah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita keluarkan itu, kita yang perlu. Ya. Kita yang perlu, bukan Allah yang perlu. Ini pelajaran menarik dari apa yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu hal yang kedua. Yang ketiga dari paragraf yang kita baca tadi, bahwa sedekah yang kita sedekahkan atau perintah dari Allah untuk bersedekah atas kita, ya, perintah dari Allah atau untuk kita bersedekah itu tujuannya adalah agar kita bahagia, ya, dunia akhirat. Jadi subhanallah, yang pertama tadi apa yang saya sebutkan, bahwa Allah ketika mensyariatkan sedekah nafkah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, itu pun kita karena kita yang membutuhkannya, bukan Allah yang butuh. Yang ketiga, karena di dalamnya terdapat kebahagiaan kita, ya, dunia akhirat. Yang disedekahkan hartanya dijalankan di jalan Allah, baik itu sedekah wajib yang disebut dengan zakat atau sedekah wajib atas para kerabat, orang-orang di bawah tanggung jawab yang disebut dengan infak, atau sedekah sunnah yang disebut dengan sedekah, ya, itu semua tujuannya adalah kebahagiaan bagi kita dunia akhirat. Kebahagiaan bagi kita dunia akhirat. Orang yang disedekahkan, lihat hadis Rasul. Ya, kalau setiap pagi coba ingat tentang hadis ini. Ma minkum yusbih ma yusbihur rajulu minkum illa wa malakan yanzila. Tidaklah salah seorang dari kalian masuk waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Dua malaikat turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti munfiqan salafan. Ya Allah, kata malaikat, dan doa malaikat kabul. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah, kehancuran pada hartanya. Doa malaikat kabul. Hati-hati. Dan ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya apa? Gantiannya. Doa malaikat kabul. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mensedekahkan hartanya terdapat kebahagiaan dunia dan apalagi akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka satu butir menelurkan 7 bulir, 7 bulir dikalikan lipat 100, dan Allah lebih banyak daripada itu karunianya, dunia dan akhirat. Lihat lagi, Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah yang ingin menghutangi Allah, menafkahkan hartanya dengan Allah, itu namanya menghutangi Allah. Maka Allah akan lipatkan hartanya. Ini di akhirat. Jadi, subhanallah, tiga ini penting, Pak. Untuk konsep dalam beramal, biar kita tidak lupa, kita catat. Motivator dalam beramal, terutama harta. Motivator dalam beramal. Satu, apa tadi? Ya. Tidak berat. Berat karena sesuai dengan kemampuan. Enggak ada syariat Allah yang berat, karena sesuai dengan kemampuan. Yang mampunya 100 ribu, 100 ribu. Yang mampunya 1 juta, 1 juta. Kemudian sedekah bukan untuk apa? Untuk Allah, untuk diri sendiri. Masa untuk diri sendiri kita bakhil? Ya, misalkan saya ambil contoh, ada orang lapar, ya sudah makan, beli nasi kuning di Mama Putri, makan, lapar, ya kan? Ada orang haus, nggak mau minum, nggak mau beli minuman, nggak, sayang duitnya. Ini namanya bakhil terhadap diri sendiri, ya. Sama kalau seandainya nuntut ilmu, nggak nuntut ilmu. Kenapa? Nggak cocok dengan ustadznya, ya. Ini namanya bakhil untuk diri sendiri. Sudah tahu bodoh. Jadi orang saya nggak nyinggung siapa-siapa. Ada orang bodoh, kemudian tidak mau nuntut ilmu. Ini namanya jahil kuadrat. Oh, terima kasih Bu, sudah didahulu oleh Ibu. Kayaknya semangat banget Ibu nih. Ya, iya, jahil kuadrat, jahil murakkab dalam bahasa Arabnya. Bodoh tidak tahu dirinya bahwa si dirinya bodoh. Itu enggak mau nuntut ilmu, bahaya itu. Nah, jangan tersinggung yang di luar sana, jangan. Mungkin yang di luar sana lagi sakit, lagi tidak sempat ke masjid atau yang semisalnya. Kita berbicara tentang diri kita sendiri. Baik. Yang ketiga, apa tadi? Bersedekah ada kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat. Nah, ini motivator untuk bersedekah. Ya. Tidak berat karena sesuai dengan kemampuan. Allah enggak memberatkan. Yang kedua, untuk kepentingannya, kebaikannya untuk diri sendiri. Masa enggak mau untuk diri sendiri? Ya. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Contoh hadis yang menunjukkan kebahagiaan dunia biar lebih termotivasi. Dalam hadis Aisyah yang berbunyi, tidak akan pernah rusak harta yang disedekahkan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari yang lebih sahih, mana qasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Ini kan kebahagiaan dunia. Kebahagiaan akhirat jangan tanya. Yang lebih luar biasa lagi, keempat tambah. Kalau enggak mau mengerjakan sedekah, maka rusak hartanya dunia dan akhirat. Rusak sebagaimana doa siapa tadi? Malaikat tadi, yang doa malaikat loh, bukan sembarangan. Yang doa malaikat, ya. Yang tidak disedekahi maka akan rusak dunia dan akhirat. Akhirat apa ancamannya? Bukan sekedar neraka mas. Kalau neraka masih enak, artinya dalam tanda kutip masih enak, bukan masih kurang gitu. Ya, saya pernah baca hadis tentang orang yang dia di neraka. Neraka sudah siksanya luar biasa, tapi di neraka ini ususnya terbuka dan dia berputar-putar. Jadi siksa neraka iya, tambah dengan siksa seperti itu. Nah, subhanallah. Ini yang tidak mau bersedekah. Belum lagi, dan terutama sedekah wajib, yaitu zakat ya. Yang sudah sampai nisabnya, kok gak mau bayar zakat. Ya. Maka bapak ibu saudara saudari, alhamdulillah kalau di sini juga ada tentang ada pengelolaan harta zakat. Ya. Jadi kita tidak susah-susah. Dan pengelolaannya juga transparansi sekali, siapa yang dapat, yang menerima dan tidak, sangat amanah insyaallah taala. Ini memudahkan seorang yang ingin beramal dengan zakatnya. Nanti di hari kiamat akan ada ular yang mengejar-ngejar dia yang tidak mau bayar zakat. Dia mengatakan ana kanzuk ana maluk. Aku hartamu, aku simpananmu. Ayo sini. Dahulu kan kamu elus-elus, kamu hitung-hitung. Enggak mau dibayar zakat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Nah, itu empat motivator bersedekah. Ya, enggak berat. Enggak ada yang berat. Sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, ya, siapa yang bakhil, maka berarti bakhil untuk diri sendiri. Itu kebahagiaan, kepentingan untuk kita sendiri. Yang ketiga, terdapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang keempat, awas kalau seandainya tidak bersedekah, maka rusak hartanya dunia dan akhirat. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, ولما بين تعالى هذا البيان الشافي واطلع العباد على اسرار شرعه قال كذلك يبين الله لكم الايات اي الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان. Artinya, dan ketika Allah menjelaskan penjelasan yang lengkap ini dan menampakkan kepada hamba-hambanya rahasia-rahasia di balik syariatnya, dia berfirman, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, yakni yang menunjukkan kepada kebenaran yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi pembeda antara yang hak dan batil. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah likai tasta'milu afkarakum fi asrari syar'ihi wa ta'rifu anna awamirahum fiha masalihud dunya wal akhirah wa aidan likay tatafakkaru fid dunya wa sur'ati inqidaiha fatarfaduha wa fil akhirati wa baqaiha wa annaha darul jaza fata'ammaruha. Subhanallah, firmannya ini, firman Allah ini penuh dengan hikmah. Lihat, supaya kalian berpikir tentang dunia dan akhirat. Maksudnya, lihat kenapa disebutkan kata dunia dan akhirat. Maksudnya agar kalian menggunakan pikiran kalian terhadap rahasia-rahasia syariat Allah. Maksudnya, di dalam syariat Allah selalu ada kebaikannya, di dunia dan di akhirat. Selalu ada hikmah, ada rahasia tersembunyi. Dan agar kalian mengetahui bahwa perintah-perintahnya mengandung kebaikan dunia. Kemaslahatan itu artinya kebaikan dunia. Selalu Pak, perintah Allah, cek saja, silakan cek. Dari mulai hal-hal yang diwajibkan oleh Allah sampai ibadah-ibadah yang sebagian orang menganggapnya remeh, pasti ada kemaslahatan dunia dan akhirat. Pasti ya, ada kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan akhirat juga agar kalian berpikir tentang dunia dan kemusnahannya yang cepat hingga kalian menolaknya. Ya, maksudnya penyebutan fid dunya wal akhirah agar kalian berpikir tentang kehidupan dunia, cepat dunia itu hilang, habis. Ya. Kalau ingin tahu perumpamaan dunia disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Daraballahu mathalan kama in anzalnahu minas sama'i wal ard. Artinya Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permasalahan. Seperti air turun kemudian menimpa tumbuhan. Tumbuhan itu tumbuh. Tidak berapa lama tumbuhan itu menguning. Begitulah dia. Cepat tumbuh dan cepat habis. Maka ya, banyak yang tertipu dengan semua saya bisa lakukan. Saya orang kaya. Saya orang luas rezekinya. Selesai itu dengan uang, selesai. Ya akhi, ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu petunjuk. Ada sesuatu yang tidak bisa dibalas dengan uang, yaitu akhlak yang baik. Ada sesuatu yang tidak bisa diganti dengan uang, yaitu kesehatan. Gak ada yang bisa dibeli. Ini menunjukkan semuanya adalah salah satu nikmat-nikmat Allah yang luar biasa dibandingkan harta. Maka coba berpikir kita, berpikir dengan tentang dunia ini. Ya, tentang dunia ini, bahwasanya dunia ini sebentar, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh penulis juga. Ya. Saya ingin carikan ayatnya tadi yang saya sebutkan. Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai wal ardh minas samai fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadhruhu riyah wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira. Buat perumpamaan untuk mereka, perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang telah kami turunkan dari langit lalu berkumpul dengan tumbuhan, tumbuhannya tumbuh fa asbaha shiman tadhruhu riyah. Setelah itu dia menguning, kemudian diterpa oleh angin. Begitulah kehidupan dunia. Coba hitung, berapa lama itu tumbuhan itu tumbuh? Gak lama. Begitu dunia. Yang punya problematika dunia, maka selalu ucapkan, dunia sementara. Sama berarti kita mengucapkan, ingatlah mati. Ya. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka hatinya akan puas, tenang, tidak terhimpi. Punya masalah, ya sementara aja, tidak terlalu lama. Sekarang umur saya 30-an, maka umur bapak 40-an, tidak terasa kita sesampai itu. Maka mungkin kalau batasnya 60, itu pun kalau sampai juga tidak akan terasa, sebentar. Ya, dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi. Ini yang membuat orang akhirnya tegar, tenang. Ya. Kemudian, dan kemusnahannya yang cepat hingga kalian menolaknya. Maksudnya, dia sudah cepat musnah, maka tujuannya apa? Kalian memikirkan itu tentang dunia, maka jangan terlalu bergantung kepadanya. Jangan dijadikan standar. Wah, kebaikan, kesuksesan, enggak. Ya, lihat prestasi di akhirat apa. Lihat amal kita berapa. Lihat bekal kita kepada Allah seberapa banyak nanti di akhirat. Hingga kalian menolaknya dan tentang akhirat dan keabadiannya, dan bahwasanya akhirat itu adalah tempat pembalasan, hingga kalian mempersiapkannya. Begitu juga berpikirlah tentang akhirat. Kenapa berpikir tentang akhirat? Agar kita tahu bahwasanya akhirat itu kekal abadi, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal, lebih tetap. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Dan jangan lupa, kehidupan akhirat tidak nyantai, enggak. Ada apa? Hari pembalasan, hari hisab, permintaan pertanggungjawaban. Nah, ini yang harus kita ingat selalu. Makanya disebutkan oleh Allah di sini, la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Agar kalian berpikir tentang dunia dan tentang akhirat. Dunia apa yang kita pikirkan? Oh, sebentar toh. Ya. Yang kedua, oh akan cepat musnah, enggak kekal. Yang ketiga, tentang akhirat bagaimana berpikirnya? Oh, kekal abadi. Oh, ada permintaan pertanggungjawaban. Nah, mungkin ditambah dengan poin motivator ini yang kelima, yaitu motivator seseorang untuk bisa bersedekah, yakini baik-baik bahwa dunia cepat hancur dan akhirat kekal abadi, dan ada pertanggungjawaban, ada hisab. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah selesai kajian kita membaca surat Al-Baqarah ayat 220. Dan memahami apa yang disebutkan oleh penulis tadi, Pak. terutama la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah, itu kita senantiasa akhirnya bertujuan akhirat hidup ini, yang disebut oleh orang-orang keren akhirat oriented, tujuannya akhirat. Ya, apa sih yang dituju dari ini semua? Maka tujuannya akhirat. Kalau sudah tujuannya akhirat, cara akidahnya beda, ibadahnya pun beda, kelakuannya, ngomongnya beda, muamalahnya beda. Ya, kalau tujuannya akhirat. Saya beri contoh misalnya. Seorang A dan B berseteru, berkelahi. Maka kalau salah satu dari dua orang ini tujuannya akhirat, dia akan cepat untuk menyelesaikan. Kenapa? Karena dia tahu di dunia sementara dan cepat hancur. Di akhirat abadi dan ada pembalasan. Makanya dia tidak mau ini permasalahan akan dibawa sampai akhir. Apalagi kadang-kadang Pak, permasalahan antara manusia dengan manusia itu kalau dirunut-runut enggak ada ujungnya. Yang ada adalah cuma permainan perasaan yang dibohongi oleh syaitan. Ya, dan permainan perasaan agar kita suudzon kepada saudara muslim yang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, menjauhi saudaranya lebih daripada 3 hari. Karena coba kalau diurunut-urunut enggak ada ujungnya. Cuma paling-paling si Din pinanya kada menghargai aku. Pinanya belum keluar dari pernyataan. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang tujuannya akhirat, dia akan cepat kembali. Karena memang tujuannya bukan untuk diri pribadi, tetapi untuk bagaimana dia akhirat dan pertanggungjawabannya nanti mudah. Nah, dunia sementara, cepat habis. Seperti itu. Contoh yang lain, satu berhutang, satu menghutang. Orang yang tujuannya akhirat, tujuannya akhirat, dia akan apa? Maka yang menghutangi, pinanya sidin kada kau bayar-bayar nih. Sudah kita bebasakan. Ya, tujuannya akhirat. Karena kenapa? Karena dia ingin selamat di akhirat dan di pembalasan dia tidak banyak urusan. Nah, seperti itu. Tujuannya akhirat. Ya. Karena dia tahu dunia sementara dan itu pun dia tidak bawa. Terus seperti itu. Dalam urusan akidah, misalkan dalam urusan akidah, dia orang tujuan akhirat itu dia akan ikhlas. Ya. Kata ikhlas ini yang sebagian orang kadang-kadang mengklaim padahal dirinya paling tidak ikhlas. Mengklaim padahal dirinya paling tidak ikhlas. Orang akan tidak mau memikirkan apakah itu dipuji manusia, tidak dipuji manusia, bukan urusan. Karena tujuannya apa? Bukan dunia. Dunia kata dia sementara. La'allakum tatafakkarun fid dunya, agar kalian berpikir dunia sementara, tidak kekal, cepat rusak. Pujian manusia tadi jangankan besok pagi dipuji, hari ini dipuji, besoknya dia dicela, jangan seperti itu. Enggak. Menit ini dipuji, menit depannya dia dicela. Itu di dunia. Ya. Tahun kemarin dia dipuji, tahun ini dicela. Itu di dunia. Cepat. Kalau di akhirat, enggak, kekal abadi. Kemudian ada permintaan bertanggung jawab. Nah, orang yang tujuannya akhirat senantiasa itu, dia akan istiqomah, dia akan ikhlas. Ya. Contoh yang lagi, yang lain lagi. Dalam istri misalnya, diberi nafkah oleh suaminya. Sekedarnya sesuai dengan keluasan sang suami. Maka Orang yang tujuannya akhirat, dia tahu, oh dunia sementara. Sabar dia. Karena tujuannya adalah kebaikan akhirat, dan hisab di akhirat akan mudah. Terus seperti itu. Akhirat oriented. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadikan pelajaran bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan sekali lagi, ayat ini sangat luar biasa. La'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Dan sebagaimana yang sudah kita catat tadi, bahwa pagi ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana mudah bersedekah. Apa motivasinya? Apa motivator yang kita bisa kerjakan? Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.